Aku berbisik pelan dan kau pun tak mendengar. Lalu ku berteriak, kamu ikut berteriak. Ku coba tuk bicara tanpa kau ikut bicara, agar lebih jelas semua yang aku rasa. Kali ini saja aku tak minta apa-apa, hanya ingin kau dengar. Selesaikan semua, kita harus bicara agar lebih jelas semua yang aku rasakan.